بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita selesai dari materi tentang ujub, dan penghalang berikutnya masih berkait dengan ujub, yaitu al-kibr. Kita baca sedikit saja sebagai mukaddimah, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Setelah al-kibr, al-hasad, kedengkian. Dan ini juga masih famili sama kesombongan. Biasanya ketika dia bangga diri muncul kesombongan, setelah itu muncul dengki dan hasad. Tidak boleh ada yang menyaingi dirinya. Ini penyakit hasad. Sehingga al-muallif, al-musannif, hafizahullah, menggandengkan berurutan al-ujub, al-kibr, kemudian al-hasad. Qala al-kibr huwa alladhi hamala iblis al-kufr. Kesombongan adalah yang pernah membawa iblis untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inadan wa khurujan an ta'atih. Dengan menentang dan keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya hanya kesombongan. Sehingga Allah katakan apa dalam Al-Quran? Aba wastakbara. Aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Iblis sombong dan menolak. Ini menolak dengan sombong dan menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa kami yang harus sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tanah itu selalu merendah di bawah, sedangkan api selalu ingin ke atas. Qanibin a'azakumullah. Merasa itu lebih tinggi. Tetapi Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahkan alasan iblis untuk sombong pun salah. Iblis merasa lebih hebat karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, padahal kalau dibandingkan dari sekian banyak sisi, tanah itu lebih mulia daripada api. Satu alasan, apa yang mendekat ke tanah, menyentuh tanah, tumbuh. Kebijian, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, rumput dan lain-lain. Apa yang mendekat ke api terbakar hangus. Mana yang lebih baik? Tanah. Dan tanah selalu merendah di bawah, dan itulah tawadhu. Sedangkan api selalu ingin paling atas, tapi gak nyampe-nyampe. Ada lambang kesombongan. Disebutkan pula tentang masalah netralnya tanah dan api, menghancurkan, membinasakan. Tanah itu subhanallah netral. Mereka, orang-orang di zaman belum ada air conditioner, belum ada AC, belum ada segala macam peralatan-peralatan pendingin, pemanas, mereka punya rumah 3 tingkatan. 1 di atas bumi, 2 di dalam tanah, 3 di atas terbuka. Kalau dia dalam keadaan di musim dingin, di dalam tanah hangat. Tetapi ketika dalam keadaan panas, dia masuk berlindung di dalam rumah tanah, dingin. Bukan dalam tanah, di dalam rumah tanah. Ini khonirin a'azakumullah. Sehingga rumah-rumah mereka dari tanah itu sungguhnya memiliki keuntungan yang banyak. Dan masih banyak lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, keutamaan tanah di atas api. Sehingga sesungguhnya iblis sendiri gak punya alasan untuk bersombong ria dengan ciptaannya bahwa dia api. Justru tanah lebih banyak keutamaan-keutamaannya daripada api. Apalagi keutamaannya? Ju'ilatil ardu, dijadikan bumi ini masjidan wa tahura, masjid, tempat sujud. Tahur, bisa dipakai untuk tayammum. Api, la masjid wala tahur. Qul inna a'udzu billah. Dan masih banyak lagi disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Masya Allah, beliau alim min ulama'i ahli sunnah yang sangat jeli dalam membahas perkara-perkara yang seperti itu. Kembali kepada kita. Berarti kesombonganlah yang membawa iblis untuk menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam. Bahkan akhirnya benar-benar keluar dari ketaatan secara keseluruhan. Dan itu pula yang menyebabkan Yahudi terhalang untuk menerima keimanan. Terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'a ma'rifatihim bi sihhati nubuwwatihi, padahal mereka dalam keadaan tahu kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenapa? Mengapa orang-orang Yahudi dalam keadaan tahu, yakin bahwa ini Nabi, ini Rasul, benar-benar diutus oleh Allah, tapi kenapa menolak? Jawabannya juga sama seperti yang menghalangi iblis, yaitu kesombongan. Berarti sawarif anil haq, penghalang-penghalang dari kebenaran sangat banyak. Di antaranya kesombongan. Yang menghalangi iblis dari kebenaran, kesombongan. Yang menghalangi Yahudi dari kebenaran, kesombongan. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi hati mereka yakin. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan uluwa. Sombong. Ulu artinya merasa tinggi. Kami ma'syaral Yahud adalah ahlul ilmi. Kami ma'syaral Yahud adalah yang mendapatkan kitab, ahlul ilmi. Sehingga mereka merasa lebih tahu. Ini kesombongan. Kalau kami harus ikut beliau, ikut Nabi SAW, mereka menganggap bahwa itu kerendahan, akan jatuh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wali hadza tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim. Oleh karena itu kau dapat Yahudi dalam keadaan terus menerus, tidak berhenti, israr dengan kebatilan-kebatilan mereka. Limadha? Lima fi nufusihim minal kibr wal hasad. Karena apa yang ada dalam hati mereka dari kedengkian, kesombongan dan kerasnya hati. Wa ghairi dzalika minal ahwa, dan lain-lainnya dari hawa. Semua itu termasuk hawa. Kesombongan, hawa. Bangga diri, hawa. Kedengkian, hawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Yahudi terus-menerus di atas kebatilan, tidak mau menerima kebenaran padahal tahu itu hak. Padahal tahu beliau benar-benar Nabi, benar-benar Rasul. Mereka tahu tanda-tandanya, mereka tahu ciri-cirinya, mereka bahkan tahu namanya dan turunannya. Tetapi mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman. Menentang. Dalam keadaan hati kecilnya tahu. Ahuwa huwa, na'am huwa huwa. Hah? Di dalam Sirah Ibn Hisham disebutkan. Rahib dengan rahib. Pendeta Yahudi dengan pendeta Yahudi. Berbisik. Apakah benar dia adalah dia? Maksudnya dia itu yang di dalam Taurat? Dijawab, iya. Memang dia. Memang dia yang disebut dalam Taurat. Nyampe ucapan tadi oleh beberapa orang Yahudi yang masuk Islam. Bahwa mereka menyatakan, ahuwa huwa, na'am, huwa huwa. Apakah dia itu dia yang disebutkan dalam Taurat? Iya, ya dia itu yang dimaksud. Kenapa kau tidak ikut? Bagaimana mungkin aku akan mengikuti mereka, padahal mereka adalah musuh kita sejak lama. Akan dikatakan apa oleh manusia? Sombong. Bukankah kita ahlul ilmi? Bukankah kita ahlul kitab? Bukankah ma'asyarul Arab bertanya kepada kami? Orang-orang musyrikin selalu bertanya pada Yahudi. Tanya tentang ini, tanya tentang itu kepada Yahudi. Dianggap sebagai ulamanya, tokoh-tokoh orang yang berilmu. Maka apa sebabnya? Lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qaswah. Kesombongan, kedengkian, dan qaswah. Makanya setelah bab ini, bab hasad. Karena seringkali beriringan. Karena sombong, dengki. Kedengkian apa hubungannya dengan kesombongan? Untuk mempertahankan kedudukannya. Karena dia sudah sombong dengan sesuatu. Tiba-tiba ada yang menyaingi. Orang yang mutakabbir gak ridho kalau disaingi. Maka dia akan berkata, si fulan itu begini dan begitu. Dia akan jatuhkan. Karena dia dengki, iri, hasad. Adapun qaswatul qulub, itu khasnya Yahudi yang Allah katakan dalam Al-Quran. Thumma qasat qulubuhum fahiyakal hijarah au ashad qaswa. Kemudian keraslah hati-hati mereka seperti batu atau lebih keras lagi. Adapun batu, ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang terpecah memancarkan air karena taat pada Allah Ta'ala. Adapun hati mereka, betul-betul lebih keras dari batu. Kaku, beku, tidak bisa menerima hidayah. Wa bihadza natabayyan anna al-kibra ahadu as-sawarif an qabulil haq. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya kesombongan adalah salah satu dari penyebab-penyebab terhalangnya seorang untuk menerima kebenaran. Salah satu dari penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Wa huwa kadzalika bila raib. Dan memang seperti itu, tidak ragu lagi. Bahwa kesombongan adalah penghalang besar yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Insyaallah kita akan bahas rinciannya pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.